cahaya. Bintang-bintang gemerlapan sekitarnya. Ku terkenang waktu dulu berdua, penuh cumbu belai kasih mesra. Salam manis ku sampaikan kepadamu, tanda kasih ku nyanyikan dalam lagu. Harapanku semoga kau tak lupa janji setia untuk hidup bersama. Salam manis ku sampaikan kepadamu, tanda kasih ku nyanyikan dalam lagu. Harapanku semoga kau tak lupa janji setia untuk hidup bersama.